Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ditakdirkan menjadi makhluk Allah yang sempurna sebagai manusia. Tetapi bersyukur saja tidak cukup. Ada tiga aktivitas bertasbih yang bernilai tinggi di mata Rabbunal A'la, Tuhan kita yang maha tinggi itu. Yang pertama, Alladzi khalaqa fasawwa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh. Fasawwa, dengan sempurna. Yang kedua, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh dengan sempurna, berikut kadar-kadar ketetapan yang ada di dalamnya, dan disempurnakan dengan pemberian hidayah kepada makhluk yang telah diciptakan dengan sempurna itu. Tetapi pada akhirnya kita diminta untuk memperhatikan segala sesuatunya lewat cara bertasbih yang ketiga, rerumputan. Alladzi akhrajal mar'a, yang telah menumbuhkan rerumputan. Allahu Akbar. Ada banyak keajaiban ketika kita berpikir tentang rerumputan ini. Ketika hujan turun, dia tumbuh. Padahal tidak ada sumber oksigen, kecuali satu-satunya adalah pohon. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang selalu bertasbih lewat kesadaran bahwa dialah pencipta yang sempurna dan menetapkan segala kadar sesuatunya dan memberikan petunjuk kepadanya lewat rerumputan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu apa yang membuat kita mudah masuk surga? Ilmu Allah. Ilmu yang diajarkan oleh Allah. Thank you.